تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا من السنة أكثر من صيام شعبان. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa satu bulan pun dalam setahun. Lebih banyak dari puasa beliau di bulan Syaban. Innahu kana yasumu Syaban kullahu. Sungguhnya Nabi itu berpuasa di bulan Syaban seluruhnya. Ini Aisyah ya radhiyallahu anha. Wa annahu kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dari amalan apa yang kalian mampu. Jadi apa yang kita mampu, kita bisa continue, itu yang kita ambil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian itu sendiri bosan. Iya. Baik. Di sini kadar pertengahan di dalam syariat. Seorang itu jangan gulu, jangan berlebihan. Tapi jangan juga tafrid. Jangan dia tafrid. Jangan dia menyepelekan. Dia ambil dari kadar yang wajar, biasa. Dia mampu, dia bisa continue. Walaupun sedikit, itu bagus. Tapi kalau banyak, sering terputus, itu malah kurang bagus ya. Wah, hari ini baca tentang keutamaan sholat malam, Masya Allah. Langsung dia malam harinya hampir khatam Al-Quran 11 rakaat. Iya. Besok masih 11 rakaat. Masih 11 rakaat tapi sudah berkurang. 11 rakaat. Iya. Masih untung ya kalau sepekan bertahan 11 rakaat. Ada yang malam ini 11 rakaat, besok sisa 6 rakaat. Atau 7 rakaat. Besoknya sisa 3 rakaat. Setelah itu libur 1 bulan. Nah, ini enggak continue namanya. Tapi ambil yang sedikit. Dia ambil satu rakaat saja, tapi dia jaga setiap malam satu rakaat. Itu lebih bagus. Atau dia ambil tiga rakaat. Seperti Abu Hurairah itu. Dikasih pesan oleh Nabi, kamu witir sebelum tidur tiga rakaat. Maka Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan tiga rakaat sampai dia meninggal. Itu amalan yang seperti itu yang kita cari. Suatu yang bisa kita continue. Nah, kalau kita sudah mendidik dengan hal yang biasa continue, begitu sudah terbiasa, biasanya seorang itu dimudahkan untuk menambah, menambah lagi, menambah lagi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ada puasa-puasa beliau Senin Kamis dan seterusnya ya. Tapi di akhir umur beliau disebutkan bahwa beliau itu puasa setiap hari. Puasa setiap hari malah di akhir umurnya untuk menyambut ajal. Puasa setiap hari. Dan beliau mampu karena sebelumnya sudah ada sesuatu yang continue. Iya. Ada sesuatu yang continue. Maka itu diantara cara menggembleng jiwa. Cara kita menata diri. Diri ini perlu ditata. Iya. Seperti anak bayi itu. Anak bayi itu kalau dibiarkan terus menyusu ke ibunya, dia tidak mau berhenti menyusu. Sampai ada anak kadang sudah 4 tahun masih nyusul terus, merepotkan ibunya. Tapi kalau di umur sudah harus dia berhenti, misalnya umur 2 tahun, maka dia harus dilatih untuk berhenti. Begitu dilatih berhenti, betul bayinya itu sering menangis, anaknya sering rewel, sering ini. Tapi itu harus ada. Begitu terlatih, dia terdidik sendiri, akhirnya berhenti. Ya. Maka jiwa juga seperti itu. Kadang kalau dibiarkan, dia tidak mau berhenti. Ya. Nggak mau berhenti. Kayak kambing itu dipaksa masuk ke dalam air. Kambing mana mau ya, ada kambing yang suka mandi. Ya. Jelas ya? Tapi kadang jiwa harus dididik untuk terbiasa dengan sesuatu yang baik bagi dirinya. Baik. Jadi katakan di sini fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini penetapan dari sifat apa namanya al-malal sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Syekh bin Bas rahimahullah, dan kita dengar dari Syekh Mukbil bahwa itu ditetapkan sebagaimana datangnya, sebagaimana sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah seputar penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa annahu kana ahabbas salati ilaihi ma dawa ma alaihi minha wa in qal." Dan sesungguhnya salat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang orang yang melakukannya itu kontinu di dalamnya walaupun salatnya sedikit. "Wa kana idza shalla salatan dawa ma alaihi." Dan Nabi kalau sudah salat sebuah salat, beliau kontinu di situ. Nah, itu petunjuknya Nabi. Kalau dia sudah tetapkan sebuah salat di satu tempat, maka beliau pun kontinu di situ, tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi. Baik. Jadi kita harus tahu ya, dari kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya dan hari-hari kehidupannya.